pelajaran berikutnya. Nah, sekarang waqaf pada huruf yang pada asalnya berharokat, ya. Maka dengan cara mengganti harokat menjadi apa? Sukun, menjadi sukun. Seperti apa? Lahabin menjadi lahab. Fanasia menjadi apa? Ya-nya disukun. Fanasi. Ya-nya menjadi huruf mad. Fanasi. Ya, bukan fanasi, tapi fanasi. Baik. Ya. Nah, ini yang berikutnya adalah contoh-contoh waqaf pada huruf ba, huruf ta, fa, jim, ha, kha, dal, dhal, ra. Nah, dan seterusnya. Intinya apa? Mengganti harokat menjadi sukun. Nah, kalau sudah disukun berarti kita tinggal menerapkan sifat-sifat dari huruf yang dijadikan akhir dari bacaan kita. Ya. Nah, kita ambil contoh misalkan tiga baris atau baris yang ketiga dari bawah, coba. Tiga baris yang ketiga dari bawah pada halaman 105. Illa man tawalla wa kafara. Illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. Ya, ro-nya menjadi apa? Sukun. Nah, ro sukun yang sebelumnya fathah. Nah, kalau waqaf berarti ro-nya disukun, sebelumnya apa? Fathah. Hukumnya bagaimana? Tebal apa tipis? Tebal. Wa kafar. Nah. Yang berikutnya, jazaa'an liman kana kufir. Fir atau fir? Fir. Ya, tipis. Menaruh sukun sebelumnya kasrah. Al-muhim, intinya bagaimana kita bisa membaca huruf-huruf ini dengan sifat-sifat yang ada. Nah, apabila seperti kalimat huwa misalkan, lihat halaman berikutnya. Tiga contoh terakhir sebelum pelajaran 82. Huwa, ya, kalau waqaf coba lihat. Antum lihat kalau huwa kita waqafkan padanya, maka harokat fathah menjadi apa? Sukun. Huwa menjadi hu. Ya, huwa menjadi apa? Hu. Wawunya menjadi huruf mad, ya. Yang awalnya dari bibir berubah menjadi dari rongga jauf. Illahu, coba. Illahu. Bukan illahu, bukan di sini, tapi jadi huruf mad. Wa yastambiunaka ahaqqun hu. Naam. In tubdu shadaqati fa ni'mahi. Kurang lebih seperti itu, ya.